Husain itu, bagaimana Sayyidina Umar kemudian menetapkan keputusan-keputusan yang era Rasulullah itu dilakukan, kemudian era beliau dilakukan modifikasi hukum, perubahan hukum. Ini ada caranya, ada metodenya. Seperti contohnya pula, seperti tadi salah satu contoh yang lain dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Wanji tadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menetapkan hukuman cambuk untuk orang yang minum minuman keras itu 80 kali cambukan. Padahal era Rasulullah hanya 40 kali, tapi kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menambah 40 kali cambukan. Nah, alasan beliau, kalau dia minum, dia akan mabuk. Kalau dia mabuk, dia bisa saja menuduh orang lain berbuat zina. Maka sebelum dia menuduh orang lain berbuat zina, ya sudah, diberi saja apa sanksi tuduhan zina seperti itu, disamakan dengan hadul qadzf seperti itu. Dan banyak lain seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud juga ketika menentukan masa iddah seorang perempuan yang hamil itu, kalau kita mengikuti surat Al-Baqarah ayat 2, maka seharusnya iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Tapi kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menyatakan bahwa wanita yang hamil kalau ditinggal mati suaminya, ya iddahnya iddah melahirkan seperti itu, tidak lagi 4 bulan 10 hari, mengikuti firman Allah dari surat At-Talaq ayat 4 itu. Jadi dari usul fikih ini kita memahami bahwa tidak mungkin kita berbicara hukum atau menentukan sikap hukum atas dalil-dalil tanpa kemudian kita mempunyai pemahaman di banyak ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa kemudian para ulama menyatakan syaratnya berijtihad itu minimal hafal Al-Quran. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahkan dia mengatakan untuk bisa berijtihad, seseorang itu harus hafal 400 ribu hadis. Apa mungkin? Ya, mungkin saja kalau diusahakan. Kita ini kan bisa bicara mungkin tidak mungkin itu karena tidak melakukan. Nah, kenapa kok harus sedemikian banyak dan berat? Karena itu tadi, kita harus mampu menggabungkan apa yang tadi disampaikan oleh Wanji Wan Husain, Ustadz kita itu, bahwa dari berbagai macam adillah-adillah Al-Quran dan dalil-dalil hadis itu, kita harus bisa membangun sebuah kerangka, ya. Minimal sudah tahu kalau orang yang nulis di jurnal itu biasanya ada template lah. Kita tahu template-nya. Template-nya harus seperti ini. Koridornya seperti ini. Seperti itu tadi. Agama ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya, maka kemudian kita larinya kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Ustadz Wanji tadi, bahwa ada makosid syariah dan tujuan syariat ini berbicara begini ini kenapa sih, itu kemudian digali. Nah, penggalian ini menggunakan metode usulul fikhi dengan berbagai macam variannya ya. Jadi tidak bisa kita pelajari usul fikih ini dalam sekali pertemuan, tetapi memang harus banyak kajian karena sangat-sangat luas. Bagaimana kemudian, ya contoh kecil saja, memahami, jadi pesan-pesan agama itu kan ada pada catatan, ada pada tulisan, ada pada teks. Nah, sekarang bagaimana kita memahami teks itu sesuai dengan Allah inginkan, karena yang mengeluarkan teks itu kan Allah. Dari firman Allah, dari ayat-ayat itu diturunkan, disampaikan oleh Allah. Kemudian hadis Nabi juga teks-teks yang kita baca. Maka para ulama-ulama itu menggunakan usul fikih itu untuk media menjadikannya sebagai cara baca. Sebenarnya Allah dengan menurunkan ayat ini kepinginnya seperti apa? Hukumnya seperti apa? Jadi itulah kemudian dari usul fikih kita akan memahami bahwa fikih itu dzanniyah. Fikih itu bersifat bahasa kerennya nopo Gus Hamid dzanniyah. Prejudice. Lah yaitu artinya indikator yang paling kuat yang mengarahkan kepada pemahaman kita bahwa itulah yang dikehendaki Allah, seperti itu. Dan itu masing-masing mazhab itu mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang mereka. Tetapi kembali, jadi saya sering kali ditanya, kenapa kok tidak kembali kepada Quran dan hadis? Kita kok ke fikih? Itu jawabannya bahwa, atau seringkali ditanya, milih mana, Rasulullah atau Imam Syafi'i? Ya. Kalau kita memilih Rasulullah, kapan kita bisa berkomunikasi dengan Rasulullah? Bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah memang berkehendak seperti itu? Nah, harus ada media, harus ada perantara. Lah, perantara itulah dari para ulama-ulama yang kemudian mereka juga merumuskan usul fikih ini. Jadi usul fikih kalau dikatakan masa Rasulullah tidak ada ilmu fikihnya terus bid'ah itu, ya bid'ah, tetapi bid'ah itu kan tidak kemudian semuanya sesat, tetapi inilah cara kita untuk memahami bagaimana pesan-pesan agama itu mampu kita serap. Nah, tanpa ada usul fikih tentu kita akan kesulitan memahami. Katakanlah seperti ini, kita memahami struktur bahasa. Kalau kemudian kita membaca pernyataan-pernyataan Ustadz kita Wanjiwan Hussein dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, tentu kira-kira ada banyak pernyataan-pernyataan yang kita tidak nyaman atau kemudian kalimat itu salah seperti itu. Karena koridor yang kita gunakan adalah kaidah bahasa Indonesia. Begitu juga Wanjiwan, mungkin kalau mendengarkan orang Indonesia ngomong, karena orang Malaysia, dia juga kesulitan, ada beberapa poin-poin yang harus dia pahami. Ada sesuatu gurauan di sebuah pemilik, di sebuah desa pemilik kata itu, kalau kemudian gurauan kita tidak tahu struktur bahasanya, cara bacanya, pada saat semua orang tertawa karena gurauan dengan bahasa itu, katakanlah dengan bahasa Jawa, kita yang tidak ngerti, kita diam aja, ngomong apa, kenapa tertawa, karena kita tidak tahu struktur bahasa dan apa yang dipikirkan oleh penyampai. Lah itulah fungsi usul fikih, bagaimana kemudian kita ini ada pada posisi orang ajam, bukan orang Arab, dan mempunyai rentang waktu yang sangat panjang dengan Rasulullah, maka bagaimana kita bisa memahami pesan-pesan dasar dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis, itu ya kita harus punya media seperti itu. Nah, contoh kecil, Imam Malik itu ada di Madinah. Di Madinah di mana? Di situ beliau kurunnya belum terlalu lama dengan ditinggal Rasulullah SAW. Dan budaya yang ada di orang-orang Madinah pada saat itu masih kental dengan budaya Rasulullah. Karena masih kental dengan budaya Rasulullah, maka salah satu metode usul fikihnya mazhab Maliki itu adalah a'malu ahlil Madinah, apa yang dilakukan ahlul Madinah. Jadi orang lain mengatakan apa saja, dilihat sebentar orang Madinah melakukan apa tidak. Jadi perilaku ahlil Madinah itu semacam media untuk memverifikasi seperti itu. Dan lain sebagainya. Inilah kemudian dari sana kita bisa mengolah sebuah hukum. Nah, seperti kalau kita tiap pagi ikut ngaji Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya bersama Wan Jiwan Hussein di Pondok Pakistan itu kita akan mulai memahami, seringkali disampaikan, atau kalau di dunia santri community kawan-kawan bisa mengikuti di pada hari Senin, hari Ahad malam Senin itu ada kajian hadis yang disyarahkan oleh 4 madhab. Itu kalau kita bisa mengikuti mulai awal sampai akhir, kita akan memahami bagaimana sebenarnya ulama itu memahami hadis. Satu hadis ternyata kesimpulan hukumnya menjadi berbeda-beda karena cara bacanya berbeda-beda. Begitu juga masing-masing mempunyai dalil-dalil penguat. Dalil-dalil atau syawahid-syawahid sebagai penguat argumentasinya. Lah, penguat-penguat argumentasi itu juga ditentukan dari masing-masing usul fiqh yang dimiliki dari mazhab-mazhab itu. Jadi tidak bermazhab itu sama saja ya tetap bermazhab, karena kalau kita mengikuti sekedar dari hadis saja, Quran saja, kita langsung mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran ataupun terjemah, tentu kita akan menemukan kebingungan-kebingungan. Dan itulah para ulama itu membuatkan istilahnya template cara baca dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan ilmu usul fikihnya ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Yai Taha mau menambahkan, Gus Hamid, monggo. Monggo, Kiai Ahmad Muntaha, UAM. Kita biasanya ngenalnya UAM, Ustadz Ahmad Muntaha. Monggo, Gus. Saya ngikut dulu saja. Oke, suwun Gus. Teman-teman, mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait tentang materi yang sudah disampaikan Wanji, yang sudah disampaikan oleh Gus Samton. Silahkan teman-teman boleh raise hand. Gus, aku tanya Gus. Nah, monggo Cap. Jadi pertanyaan dasarnya itu, apakah bisa pada orang-orang yang seperti kami ini, Gus? Jadi mungkin ya, karena dari awal, dari kecil kita nggak pernah bersinggungan dengan belajar di fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah keagamaan gitu, untuk mempelajari ilmu usul fikih ini, gitu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Dok pertanyaannya. Wanci, silahkan Wan. Ya, Dokter Budi, bisa Dok. Kalau dilihat dari sejarah, dari apa, tokoh-tokoh ulama besar pun, contoh seperti imamnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu mulai belajarnya sudah tua itu. Umurnya sudah lewat 50 tahun gitu, baru apa ya, memulai belajar. Tapi ya, bisa menulis kitab sampai belasan jilid ya. Jadi semua itu enggak ada mustahil Dok. Jadi kalau ada kesungguhan, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan agar dianugerahkan kekuatan, mudah-mudahan Tuhan itu memberi kepandaian ilmu ya, Dok. Yang penting jangan berputus asa dalam belajar. Itu yang paling penting. Wallahualam. Terima kasih, Wan. Disampaikan. Ada tambahan, Gus? Pak Dokter, ada banyak buku-buku usul fikih yang bisa dibaca, seperti berbahasa Indonesia seperti yang disusun Profesor Amir Syarifuddin, dan banyak terjemah, kita sudah terjemah banyak sekali kita temukan, itu bisa dibaca sebagai dasar awal. Dari sana nanti ya tetap harus butuh pendamping. Jadi di samping memenuhkan kesibukan-kesibukan, kita bisa membaca itu dan mengklarifikasi kalau kemudian ada yang tidak jelas, ditanyakan. Seperti itu, Pak Dokter, saya pikir seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wanji tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Dr. Budi, apakah cukup jawabannya atau ada pertanyaan lain? Begini, Gus. Jadi kesulitan memang karena ilmu agama ya. Jadi yang kesulitan utama kita itu kan bagaimana mengerti ilmu, kita memakai. Bagaimana kita bisa memakai ilmu-ilmu alat untuk membuat atau memahami teks-teks Al-Quran dan hadis gitu, dan mencarikan. Nah, memang saya pikir ilmu untuk memahami ilmu itu kita juga memerlukan ilmu-ilmu dasar gitu, Gus. Jadi kalau misalnya kita memahami, berupaya memahami dengan terjemahan dan sebagainya, itu gimana gitu? Minimal sebagai wacana baca mawon Dok, untuk awal-awal kita membaca. Tetapi syarat utama memang bahasa Arab itu sudah harus beres sebelum kita masuk ke usul fikih. Dasar-dasar bahasa Arab itu memang harus sudah beres sebelum kita masuk ke ranah usul fikih seperti itu, Dok. Jadi memang akan pusing kalau kemudian sudah ditemukan am, khos, sementara kita juga belum paham betul tentang dasar-dasar bahasa, ngoten, Dok. Terus memang langkah pertama ya bahasa Arab itu harus dikuasai, setelah itu baru kita lari ke usul fikih seperti itu, Dok. Matur nuwun, Gus. Ya, terima kasih Dok, pertanyaan bagus ini Dokter Budi. selalu haus ilmu ya. Yang penting ada yang mengarahkan, dok, ada yang membersamai, mengarahkan. Kalau bingung tanya, gitu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Termasuk tadi Gus Samton bercerita menarik. Kalau ada pertanyaan, milih Nabi atau Imam Syafi'i, itu yang salah pertanyaannya. Kita nggak akan bisa sampai Nabi tanpa Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang tanya, milih Al-Quran, ya, atau fikih seumpama, itu ya pertanyaan yang tidak benar itu. Karena fikih adalah bersumber juga dari Al-Quran dan hadis. Silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung anu ya, raise hand ya. Gus Firmansyah mau menambahi? Lagi maghriban kayaknya itu. Gus, aku tanya lagi, Gus. Boleh, boleh. Itu kenapa saya kadang-kadang berpikir, saya berpikir gini ya, mestinya, kenapa orang-orang ada sebagian kelompok yang membuat membuat atau memahami atau memberikan pengajian ya, yang tidak menggunakan metode usul fikih ini, maksudnya tidak menggunakan metode untuk cara memahami. Menurut yang saya paham itu ilmu usul fikih itu adalah cara memahami, gitu. Cara memahami berbagai teks, berbagai dasar, berbagai hujah begitu, yang kemudian memudahkan bagi kita untuk memahami dan melaksanakan gitu ya. Tapi sebagian orang itu mereka nggak mau mengambil cara yang seperti itu. Gitu. Gimana ya? Makasih. Makasih, Dok. Monggo Wanci. Gimana ya, Dokter Budi? Ini soalnya ini susah nih mau jawab ini. Aku mungkin gimana ya, tapi aku bimbang jawaban aku itu menggambarkan prejudis aku kepada orang-orang sebegitu barangkali. Yaitu mereka itu sombong dengan ilmu barangkali. Mereka itu merasakan apa yang mereka simpulkan itu sebagai sudah benar. Walhal kalau mereka mendalami lagi ilmu, kalau mereka itu enggak sombong pada ilmu, mereka akan sedar kepentingannya belajar ilmu usul fiqh. Aku kira mungkin faktor kesombongan enggak mahu mencari enggak mahu belajar kepada metode-metode dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan kononnya apa yang mereka faham itu sudah dianggap sebagai benar. Aku kira mungkin gitu barangkali. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz Wanji, memang saya cuman bagaimana apa yang ada dalam pikiran mereka begitu ketika ada ternyata cara yang menurut sebagian besar orang baik untuk memahami berbagai teks hadis dan Al-Quran dan mencarikan membuat menuju ke arah pemahaman fikih gitu, tapi sementara orang ini tidak mau memakainya, itu aja yang saya pikirkan. Ya kalau Dr. Said Ramadan Al-Buti ada menulis dua buku yang menarik sebenarnya berkaitan yang secara tidak langsung berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Yang pertama kitabnya yang bertajuk As-Salafiyah dan keduanya kitab Al-Mazhabiyah. Kan? Yang banyak itu kalau dibaca pada alam mazhabiah itu mungkin kita akan faham ya. Kenapa wujud manusia-manusia sebegitu ya. Dalam buku alam mazhabiah itu, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti ada bercerita tentang pengalaman beliau dengan seorang ulama yang terkenal ya pada zamannya itu, juga pada hari ini, iaitu Syekh Albani. Syekh Albani itu orang yang mendalami ilmu hadis. Mengkaji ilmu hadis ya, bukan mendalami dalam maksud belajar. Kerana beliau itu enggak belajar hadis, cuma hanya mengkaji hadis. Hadis-hadis Nabi SAW. Dan kerana faktor rajinnya itu, menulis buku-buku yang berkait dengan ilmu hadis, makanya ramai pengkagum-pengkagum ilmu hadis itu membaca bukunya dan menganggap beliau itu sebagai muhaddisin, sebagai ulama hadis. Namun begitu, walaupun diakui ramailah sudut kemampuannya dalam ilmu hadis, walaupun begitu, beliau itu enggak ada kemampuan ya dalam ilmu fikih. Dan dalam yang diceritakan oleh Dato' Sa'id Ramadan Al-Buti itu, problem besar yang berlaku pada Syekh Albani, beliau hanya fokus kepada penentuan status hadis sahih ataupun tidak dan terus menyimpulkan ia sebagai hukum, kerana beliau itu boleh dikatakan sebagai tertipu dengan diri beliau sendiri dalam memahami Al-Quran dan hadis, ataupun dalam istilah yang mungkin bisa kita gunakan adalah al-maghruru binafsih, syok sendiri. Beliau merasakan ini sudah baik ini kesimpulan sudah sempurna begini. Namun apabila dia berhujah dengan Dato' Sa'id Ramadan Al-Buti, didatangkan dengan hujah sudut pandang yang berbeza, baru beliau menyedari bahawasanya dalam pemahamannya itu ada kelompongan gitu. Aku kira perkara ini berlaku juga ya pada kita pun, kadang-kadang berlaku. Contoh macam aku ini orang yang punya pendidikan dalam bidang hadis pada peringkat awal. Agak ada kecenderungan untuk kepada arah kesalafi gitu. Sebab hanya melihat hadis dari sudut literal hadis. Apa yang tersebut dalam teks, mata-mata gitu. Tapi bila aku sambung belajar di Al-Azhar, jadi di sana itu kan penekanan besarnya pada ilmu usul fikih. Lepas tu tentang apa ni, fiqh muqaranah, itu perbandingan antara pandangan yang ulama dan ulama gitu kan. Jadi di situ baru kita tahu, wah, rupa-rupanya semasa aku belajar di Pakistan itu sudut pandang, itu salah satu sudut pandang. Yang aku pada ketika itu mengatakan itu sahaja satu-satunya sudut pandang. Namun apabila aku belajar di Mesir, di Al-Azhar, aku melihat rupa-rupanya yang aku lihat dahulu sebagai satu-satunya sudut pandang itu enggak benar. Di sana ada pandangan-pandangan yang lain. Rupa-rupanya itu salah satu sudut pandang, bukan satu-satunya sudut pandang. Makanya bila aku terdedah, makanya kita pun mahu belajar lagi. Jadi aku beranggapan orang-orang yang menolak ilmu usul fikih ini, mereka itu enggak pernah terdedah dengan pengajian ilmu usul fikih, makanya mereka pun ada sikap mahu menolak terus ilmu itu. Kalau mereka terdedah, mereka belajar dan ada sikap mahu belajar yang baru, aku fikir orang itu tidak akan jadi orang yang prejudis terhadap ilmu usul fikih. Bahkan kalau dia belajar betul-betul, dia akan merasai kenikmatan terhadap ilmu usul fikih di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih itu barangkali jawabanku, wallahu a'lam. Gimana, Cak? Mantap, Gus. Terima kasih Dr. Budi. Wah, selalu gelisah dan punya pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh raise hand terkait tentang fikih atau tentang usul fikih atau tentang yang lain. Ada dua ini, Mas Saiful sama Mas Yusuf. Silahkan Mas Saiful. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya poro kiai, konkret langsung saja begini. Ketika kita sudah belajar usul fikih atau qaidul fikih, bagaimana cara mengaplikasikannya? Sejauh mana kita diperbolehkan? Apakah ketika kita sudah memiliki piranti itu, kemudian kita bisa bypass cara menggali hukum itu langsung melalui itu, atau kita juga tetap harus mencari kaul-kaul ulama yang dalam hal ini adalah fikih, sumama. Jadi misalnya ada basul masail begitu, apakah boleh kita itu langsung menjawab pertanyaan itu langsung pakainya kerangka usul atau kuaid saja tanpa harus mengutip daripada kitab-kitab takbir-takbir kitab fikih ngoten. Matur suwun. Terima kasih Mas Saiful. Ini kayaknya Gus Ahmad Muntaha ini yang jawab dulu karena beliau ini LPM Jawa Timur. Monggo Gus Muntaha. Nyimak dulu, saya nyimak dulu. Ikut ngalir. Tadi ada pertanyaan, Ustadz, terkait itu loh. Apakah ketika kita sudah menguasai apa istilahnya metode mulai dari fikih, usul fikih, kaidah fikih, itu apakah kita boleh menggunakan metode itu atau kita harus mencari produk-produk fikih yang sudah jadi takbir-takbir di kitab-kitab? Monggo, Ustadz Muntaha. Oh ya, ya sejauh pengalamannya saja ya. Oh ini tergantung ke kecenderungan forum sih. Kalau dalam diskusi Bahsul Masail itu ada kiai-kiai yang berani pakai katakanlah pertimbangan-pertimbangan usuli. Akan tetapi secara umum yang terpraktekkan di Nahdlatul Ulama itu tetap memakai kaul-kaul pendapatnya ulama itu, baru nanti paling pol yang dipakai usuli itu atau hampir sama dengan usuli yaitu ilhaqul masail bin nadhiriha. Itu kalau diperlukan. Kalau tidak biasanya ya masih pakai pendapat-pendapatnya ulama itu karena jarang sekali kiai-kiai yang ada di Bahsul Masail itu menggunakan kaidah-kaidah secara langsung ataupun usulul fikih secara langsung. Satu, karena memang tradisinya begitu, kemudian yang kedua pun ketika orang itu nekat menggunakan itu, dia akan diakuida keilmuan atau idenya itu. Kalau orang-orang semisal mungkin ya yang sudah senior-senior seperti Kiai Afif, Kiai Azizi, Gus Muhib, itu mungkin bisa diterima karena keilmuan mereka memang sudah, kalau tadi kata Wan, sudah sedikit, maksudnya mempunyai malakatul fikhi, berbeda dengan orang yang baru belajar teori saja, kemudian seakan-akan sudah faham dan bisa menggunakan. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Wanji, silahkan Wan. Ya, sebenarnya penting belajar usul ini. Yang pertamanya adalah kita mengetahui bagaimana ulama itu mengistidlalkan hukum gitu. Kalau kita enggak belajar, kita hanya tahu ya Imam Syafi'i mengatakan halal, tapi mengatakan hal itu kenapa ya? Gimana ini ya? Jadi usul fikih ini adalah untuk mengetahui ulama itu mengatakan A itu gimana? Mengatakan halal itu gimana itu kaedahnya? Apatah lagi kalau kita itu terdedah dengan hadis-hadis gitu. Kalau orang yang tidak belajar usul fikih, nanti Imam Syafi'i itu mengatakan halal dengan hadisnya begini. Lalu orang mendatangkan hadis yang lain yang kelihatannya seperti bertembung ya. Nanti orang kata, wah, kelihatannya Imam Syafi'i sudah menyanggahi hadis. Itu kan problem. Itu yang jadi begitu tuh kerana mereka itu tidak mempelajari ilmu usul fikih. Jadi pentingnya ilmu usul fikih ini antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana ulama itu menyimpulkan hukumnya begitu. Dan kalau mempunyai pengajian ilmu usul fikih, kita itu secara otomatiknya akan ada apa ya, merasa rendah diri apabila melihat satu fatwa ulama dengan tidak mudah untuk mengatakan satu ulama itu salah dalam mengeluarkan satu fatwa ulama gitu. Satu, yang keduanya kalau mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang usul fikih, di situ tu akan melahirkan kemampuan kita untuk membandingkan di antara fatwa-fatwa ulama yang pelbagai. Jadi kenapa Syafi'inya kata gini, kenapa Hanafinya kata gini, kenapa Malikinya kata gini, itu kan tidak boleh diketahui kalau enggak mempelajari ilmu usul fikih. Jadi kepentingan usul fikih itu kalau dipelajari, kita mampu ada kemampuan untuk membandingkan di antara fatwa-fatwanya ulama, gitu kan. Yang ketiganya antara kelebihan mengetahui ilmu usul fikih, di situ kita boleh simpulkan sesuatu pandangan-pandangan baru yang disimpulkan oleh orang-orang tertentu boleh mengatakan ini sebagai salah atau tidak salah. Contoh kalau contohlah teman-teman yang salafi barangkali yang mereka itu enggak mahu pakai usul fikih. Mereka simpulkan hukumnya begini. Makanya kita yang belajar usul fikih, oh itu salah itu cara kamu menafsirkan kerana kaedah tidak mengatakan begitu. Jadi pentingnya ilmu usul fikih itu adalah untuk memastikan sesuatu fatwa yang telah digunakan itu. Kita tahu itu adalah salah. Gitu ya. Dan kita tahu ini bercanggah dengan Imam Syafi'i itu di manakah benarnya pandangannya Imam Syafi'i dan di mana salahnya pandangan orang yang berbeza dengan Imam Syafi'i gitu. Lepas tu kalau orang yang apa ya, kepentingan juga usul fikih ini adalah apabila timbul isu-isu kontemporer. Contoh isu perbankan Islam sebagai contoh. Bank itu gimana? Riba itu gimana? Perlu ada proses aplikasi fatwa. Itu kan perlu kepada ilmu usul fikih ya. Jadi walau bagaimanapun kita perlu meletakkan asas lah berdasarkan kepada kadar kemampuan ilmu yang ada pada diri masing-masing. Itu kurang lebih jawaban. Wallahualam. Terima kasih, Wan. Apa ada teman-teman yang menambahkan? Nggih, ngapunten. Karena di sini langsung ada para praktisi, para pendekar bahso gitu, nggih. Kalau di seumpama di forum-forum minimal volume wilayah lah ya, misalnya BM Jawa Timur atau kalau bisa ya misalnya umpama yang PP kayak gitu. Kira-kira kalau ada kiai atau salah satu anggota musyawirin yang pakai kaidah fikih itu biasanya akan seperti apa forum itu? Maksudnya apakah kemudian langsung disanggah, "Woi, jangan pakai itu," atau pribon ngoten. Jadi yang sudah berlaku itu bagaimana? Karena disinggung tadi kan oleh Yai Taha tadi kan jarang ada yang pakai karena itu memang tradisi. Nah, apakah saking wangunnya atau pribon ngoten, Gus? Matur suwun. Secara umum kan kaidah itu diambil dari furuk-furuk fikih yang sangat banyak itu yang mempunyai kesamaan kemudian disimpulkan atau bahasanya Wan tadi adalah istiqra. Itu kan sebuah hasil. Sementara gini, berarti lebih dahuluan fikih daripada kaidah fikih. Karena ada lebih dahuluan fikih daripada kaidah fikih. Kemudian untuk menemukan rumusan baru dari fikih, bagaimana bisa dengan kaidah fikih? Kalau nanti di forum pakai itu, biasanya ya tidak bisa karena umumnya masih yang biasa kita lakukan itu adalah langkah pertama kalau ada kauli ya kauli. Baru kalau nanti ada kasus-kasus baru yang itu dikira menurut kiai-kiai yang pakar itu tidak cukup dengan kauli, maka baru nanti pakai manhaji. Siapa dia? Yaitu ya orang-orang atau kumpulan orang-orang yang dianggap sudah mempunyai malakatul fikhiyah atau faqihun nafsi di kalangan ulama-ulama yang mengikuti pembahasan tersebut. Terus terakhir Gus, terakhir. Tolong kami nih yang pemula-pemula diajari. Biasanya para maestro-maestro ini kalau misalnya cari takbir itu kok bisa cepat itu gara-gara memang karena sudah saking elinge sering banyak bacanya atau beliau-beliau ini punya trik-trik khusus sekira ada pertanyaan tuh langsung kata kunci apa yang itu dicari dan itu cepat dapat gitu loh. Kiai, tolong kami ini yang pemula-pemula dikasih tips gitu. Ya, itu jam terbang sama memang hidup mereka itu ya untuk itu. Fokus. Saya contohkan cerita yang senior yang saya tahu ya, umpamanya Kiai Azizi. Kiai Azizi itu hidupnya ya hanya untuk belajar fikih, usul fikih, kemudian ngajar itu. Sehingga pernah dulu kalau mau sowan itu kalau paling mudah sowan Kiai Azizi itu ya jam 12 malam. Karena beliau pasti sedang belajar di rumahnya sampai saat ini. Kemudian kalau Gus Muhib umpamanya, Gus Muhib itu ada cerita dari beberapa teman yang dekat, itu tidak pernah sholat-sholat sunnah itu. Ya sholat wajib, mungkin sholat sunnahnya itu rawatib saja, waktunya seluruhnya ya digunakan untuk belajar itu. Dulu, waktu apa ya, ya masih begitu ketol-ketolnya. Entah kalau sekarang perubahan kurang tahu ya, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian ada lagi satu senior itu malah ada yang lucu, dan mereka itu memang fokus, bukan melebih-melebihkan, tapi ini bahasa guruan. Ada senior dari Basul Masail itu yang dulu di pondoknya, daripada 5 menit untuk mandi, lebih baik untuk belajar, untuk membaca kitab. Nah, saya akhirnya begini, saya melihat pengalaman-pengalaman itu. Oh, yang paling penting bagi hemat saya, menurut saya, itu dalam belajar apapun itu, ya memang harus totalitas. Kalau mengejarnya adalah mengejar sampai menguasai betul. Nah, kalau sekedar untuk kecukupan pribadi, ya sudah cukup. Nah, bagi pemula bagaimana? Bagi pemula, menurut hemat saya, yang paling mudah ya, semakin membahas, semakin mempelajari isu-isu fikih baru, kemudian melihat rumusan-rumusan yang lama, kemudian mengembangkan di rumusan yang baru, entah itu lewat Basul Masail secara offline, online, maupun belajar mandiri. Saya kira begitu. Terima kasih Gus Ahmad Muntaha. Gimana Mas Saiful? Geng. Terima kasih, kayaknya anaknya nangisin. Mungkin Wanci mau menambahkan atau teman-teman yang lain? Enggak, sepakat. Oke. Terima kasih. Wan, tadi ada teman mau tanya tapi enggak jadi, Wan. Tapi ini pertanyaan untuk Wanci. Halo, Wanci? Ya. Jadi, beliau tanya, Assalamualaikum, minta maaf, izin keluar, Kiai ada urusan, nggak jadi nanya, tadinya mau nanya sama Wanci, apakah di Malaysia juga ramai orang-orang seperti Salafi? Seberapa banyak ramainya dengan Indonesia? Apakah lebih banyak yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau banyak yang Salafi, Wan? Ya, aku kira sama ya barangkali ya. Cumanya di Malaysia itu teman-teman yang Salafi itu mereka ada negeri sendiri gitu. Negeri ini disebut apa ya? Wilayah ya barangkali di Indonesia. Provinsi itu, Wan. Provinsi. Provinsi itu Perlis ya. Di Perlis itu rajanya itu Salafi dan muftinya itu mesti dilantik dari kalangan orang Salafi. Jadi Salafi itu memang menguasai negeri ya di Malaysia. Itu pun negeri di hujung Malaysia ya, di Perlis. Mungkin boleh tengok pada kharitah, pada apa ya, pada peta itu cuba dilihat. Itu yang paling atas sekali itu. Itu negeri itu dikuasai oleh orang-orang yang Salafi. Dan kalau dikira sudut majoritinya, majoritasnya adalah orang-orang yang bukan Salafi. Itu yang paling majoritas gitu. Wallahualam. Terima kasih Wan penjelasannya. Nanti saya sampaikan. Perlis itu yang kemarin Universitas Muhammadiyah Malaysia itu Wan ya? Ya, benar Gus. Gus, terima kasih. Tanya lagi Gus. Oh enggak Dok. Jadi sebetulnya kalau kita mempelajari ilmu usul fikih ini, kepentingan untuk awam seperti kami ini gimana Gus? Kepentingan yang untuk ibadah sehari-hari dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan ibadah dan sebagainya itu gimana? Terima kasih. Monggo Wanji. Apa ya, penting kita harus belajar usul fiqh atau fikih Wan untuk kehidupan sehari-hari Wan? Ya, yang belajar usul fikih itu adalah membentuk cara berpikir yang benar. Itu pentingnya pengajian usul fikih. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran, jadi kita melihat itu kita bisa mengetahui gimana pemikiran penafsiran yang benar apabila melihat sesuatu penafsiran yang dikemukakan oleh orang terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ataupun mendengar fatwa-fatwanya orang, ustaz-ustaz ataupun para kiai ataupun para agamawan, itu bisa diketahui itu, wah ini silapnya di sini ini, salahnya di sini ini, benarnya di sini ini. Jadi diketahui itu gimana? Itu apabila kita punya ilmu alat, iaitu ilmu usul fikih gitu ya. Contoh macam apa ya, kalau kita tahu berbahasa Arab, kalau mendengar orang bercakap Arab, kita tahu itu sebutannya betul atau salah. Kan? Contoh kalau dia katakan urid an azhaba ila dukan, aku mahu pergi ke kedai. Tapi disebutnya urid an yazhaba ila dukan. Kita terus tahu itu salah itu. Sebutannya bukan urid an yazhaba, tapi sebutannya urid an azhaba gitu kan. Ataupun dibaca urid an azhabu ila dukan. Itu terus diketahui itu salah itu. Bacaannya bukan an azhabu tapi an azhaba, kerana an itu adalah an masdariyah, sudah pasti fi'il mudhari'nya itu berbaris atas. Kan kita mengetahui itu kan kerana kita punya ilmu ilmu bahasa Arab, ilmu apa ya, ilmu nahu gitu. Jadi demikian juga bila kita mendengar fatwa-fatwanya ulama ataupun kita mendengar syarahan-syarahannya ustaz, kan? Jadi bila ustaz itu bersyarah, kita dengar. Jadi kita mengetahui itu, ini benar atau salah ini. Jadi gimana boleh tahu itu apabila menguasai ilmu usulul fiqh gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Wan. Ustaz Firman Syah mau menambahkan? Dia ada satu lagi ya. Kalau menguasai ilmu usul fiqh, apabila mendengar sesuatu fatwa, kita terus boleh mengetahui ini dari mazhab mana ini. Terus boleh tahu. Kalau enggak mempunyai ilmu usul fiqh, orang mengatakan ini fatwanya Syafi'i. Tapi kita enggak tahu usul fiqh. Mungkin kita boleh kata orang itu kita terus mempercayai bahwasanya itu adalah pandangannya Syafi'i, walhal kadang-kadang itu bukan pandangannya Syafi'i. Jadi mengetahui ilmu usul fiqh itu sesuatu fatwa yang dikemukakan, kita bisa tahu ini daripada mazhab mana ini. Gitu. Itu antara kepentingan lah ataupun kelebihan, keistimewaan yang ada pada pengajian ilmu usul fiqh. Wallahualam. Sepertinya penting banget, Wan. Jadi gimana kalau saya usul nih ilmu usul fikih ini dibuat jadwal tetap gitu ya, Gus Hamid, di santri community gitu, usul aja. Terima kasih. Bisa, Dok. Yang penting Wanci jadwalnya yang masih kosong itu kapan? Kita jatuh tinggal menjadwalkan. Atau Mas Taha yang isi. Oh, kalau saya beda pandangan dengan Wanji itu malah. Kalau pertanyaannya apakah penting bagi, maaf ya, orang yang dalam tahap mulai belajar atau umumnya kita usul fikih itu, hemat saya secara terapan sebenarnya kurang menjadi prioritas bagi hemat saya. Kalau hemat saya yang menjadi prioritas bagi orang-orang yang awal ya sesuai dengan kondisi dia saat ini, apa kebutuhannya. Kalau dia sholatnya perlu pembenahan, berarti ya ilmu sholat itu. Kalau dia seorang pedagang, berarti ya bagaimana dia memastikan cara berdagangnya benar dan seterusnya. Sehingga kalau usul fikih saya kira untuk umumnya orang kurang begitulah, kurang begitu menjadi prioritas. Ya, sekedar hemat saya begitu. Terima kasih Ustaz. Ustaz Firman Syah, jadi menambahkan. Ana menyimak Ustaz. Oh, ya. Jadi gitu, Dok. Ada dua pendapat. Menurut Wanci itu penting juga. Karena biar kita mengetahui, seumpama ada fatwa, bagaimana, oh, logikanya, oh, ini yang dipakai istinbat hukumnya, model Imam Syafi'i, dan seterusnya. Menurut Ustadz Muntaha yang sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang kebutuhannya di yang dibutuhkan, seumpama dia pengen belajar sholat, ya belajar tentang fikihnya aja tentang sholat. Seumpama jadi bisnismen, ya berarti bagaimana hukum-hukum tentang muamalah gitu ya, tentang jual beli dan seterusnya. Begitu, Dok. Oke, Gus. Jadi kesimpulan di antara keduanya itu sebetulnya mungkin sama-sama baik ya, apa pandangannya sama-sama bagus. Mungkin kesimpulan di antara keduanya itu kalau penting kalau bagi yang orang yang tertarik begitu ya. Tapi pada kondisi di mana dia butuh, nah kebutuhan itu yang perlu dikedepankan begitu. Oke, Wan, perlu dijelaskan Wan. Jadi masing-masing imam empat itu, khususnya imam mazhab empat itu kan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri ya Wan. Seperti Imam Syafi'i punya Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas khususnya. Imam Malik punya Ahlu Madinah ya. Kemudian ada Istihsan, terus ada yang lain-lain, Wan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Wan, terkait itu, Wan, biar teman-teman ini excited gitu, Wan. Ya, ya aku kira yang pertamanya adalah tahap ilmu antara manusia itu enggak sama ya, satu. Yang kedua tahap kemampuan manusia memahami ilmu pun enggak sama. Tahap ilmu tak sama. Yang keduanya tahap manusia memahami ilmu pun enggak sama ya. Ada manusia itu, Tuhan itu belajarnya enggak banyak tapi pahamnya banyak. Itu kan ada orang itu. Kalau masuk kelas itu ya duduk di belakang tiang. Kalau gurunya mengajar itu tidur. Tapi peperiksaannya lulus. Gitu kan ada orang gitu. Jadi ada orang itu kan belajarnya gila-gila itu. Tapi kalau peperiksaannya enggak lulus. Jadi tahap pemahaman ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia itu enggak sama antara satu dengan yang lain. Dan ya aku sepakat ya dengan Kiai Muntaha. Aku sepakat sebab itu memang ada manusia itu enggak mampu untuk memahami perbahasan, perdebatan berkenaan dengan ilmu usul fikih. Bahkan mungkin dia itu hanya mahu mengetahui agama itu yang dasar-dasar saja itu. Ya itu mungkin orang yang perlu mempelajari ilmu agama Islamnya setahap apa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Islam, oleh guru-gurunya itu. Tapi ada orangnya seperti Dr. Budi ni yang mahu belajar lagi, mahu belajar lagi. Kalau diceritakan apa yang telah difatwakan oleh ulama itu enggak puas, mahu diketahui di mana ulama itu mensimpulkan hukum. Aku kira itu pun perlu diraikan juga ya. Makanya pada aku ya, belajar bagi orang yang berminat itu silakan gitu ya. Dan aku percaya bahwasanya ilmu itu dikatakan susah kerana kita itu gagal memudahkan sesuatu perbahasan ilmu. Susah itu kerana kita gagal menjelaskan dengan bahasa yang mudah gitu. Kalau berjaya memudahkan perbahasan itu kan bisa dipahami. Jadi atas kebijaksanaan orang yang menyampaikan ilmu itu untuk memudahkan perbahasan. Kalau orang itu bijak, mempunyai kepandaian ataupun berjaya menggunakan penggunaan kata ataupun misal, contoh yang mudah orang faham, itu pun bisa menjadi faham ya. Daripada aku, bagi mereka yang mahu mendalami ilmu usul fikih, pada aku perlu dibuka juga ya. Apatah lagi dalam dunia pada hari ini yang terbuka, kepelbagaian. Kita itu bukan semata-mata berjumpa dengan orang mazhabnya Syafi'i. Kalau buka dalam internet, dalam Facebook, dalam apa ya, dalam Twitter dan WA dan sebagainya, itu kan fatwa-fatwa yang pelbagai dijumpai. Makanya bila kita belajar usul fikih, ya kita bisa menilai, oh ini pandangannya Hanafi gitu, ini pandangannya Syafi'i gitu kan. Dalam masa yang sama, kalau kita mengetahui metode yang digunakan oleh ulama-ulama yang lain, secara otomatik kita akan jadi orang yang merendah diri dengan ilmu. Enggak mudah untuk menuduh pandangan yang berbeda dengan kita itu sebagai sesat gitu kan. mungkin aku datangkan contoh macam yang Gus Hamid bangkitkan tadi tentang perbezaan metode yang digunakan oleh Maliki dan juga pandangannya Syafi'i dalam hal isu, contohnya adalah contoh puasa 6. Dalam pandangannya Hanafi, pandangannya Maliki, puasa 6 itu hukumnya makruh itu. Makruh, difatwakan makruh. Sedangkan kita yang Syafi'i mengamalkan puasa 6 itu sebagai sunnah, sunat ya. Kenapa ya? Isunya adalah metode. Metode ataupun kaedah yang digunakan oleh Imam Maliki berbeza dengan apa yang digunakan oleh Syafi'i. Yang mana dalam pandangannya Maliki perlu dilihat apakah Nabi menyatakan itu semata-mata pahala ataupun ada hadis yang menjelaskan yang Nabi sendiri menyatakan amalan itu. Nabi sendiri yang melakukan amalan itu. Jadi Imam Malik itu melihat dalam hadis yang mengatakan tentang puasa 6 itu hanya fadilat. Tapi dicarinya hadis, apakah Nabi sendiri pernah berpuasa 6? Itu enggak jumpa hadis itu. Dicarikan amalan sahabat, adakah seorang sahabat yang berpuasa 6? Enggak jumpa. Lepas tu dicari satu orang Madinah yang pada era Umar bin pada zaman Imam Malik itu kan tidak jauh dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh di Madinah ketika itu enggak ada seorang pun berpuasa 6. Makanya di situ Imam Malik menyimpulkan puasa 6 sebagai makruh gitu kan. Jadi kalau didengarin ada orang memberitahu ya puasa 6 itu makruh. Jadi kalau kita enggak belajar usul fikih itu terus mengatakan ini pandangan sesat ini. Kerana apa? Kerana kita enggak tahu itu metodenya Maliki. Tapi kalau kita mengetahui metode Maliki, kita dengar ini ada salah satu pandangan yang telah dikeluarkan oleh imam yang lain. Jadi sikap itu terhasil kerana faktor pemahaman kita terhadap usul fikih. Itu yang aku lihatlah. Jadi pandangan orang, tahap ilmu orang tu enggak sama. Tahap kemampuan orang mencerap ilmu pun enggak sama. Jadi kalau orang seperti Dr. Budi, ya mungkin tahapnya agak rendah dalam pemahaman agama tetapi keinginan untuk mengetahui itu agak kuat gitu. Jadi pada aku orang seperti Dr. Budi itu perlu didedahkan lagi itu sebab minatnya itu agak kuat begitu Mungkin kurang lebih komenku begitu, wallahualam. Terima kasih, Wan. Gimana, Dok? Dr. Budi? Oke, good. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Intinya, semakin banyak membaca, semakin tahu banyak ilmu, semakin tahu banyak hukum, menjadikan seseorang lebih bijaksana gitu kan ya. Itu satu, Gus. Ada satu lagi tuh, semakin mengetahui, makin banyak membaca, semakin banyak mengetahui, itu semakin merendah diri sebenarnya. Betul. Kayak filosofi padi kan ya. Iya. Semakin jadi orang, kalau orang mengetahui metode mazhab-mazhab yang pelbagai itu semakin enggak berani menuduh orang sesat gitu. Betul, Wan, betul. Ini Gus Samton lagi sibuk makanya saya enggak berani manggil-manggil Gus Samton. Ngeluh Gus Samton memancing lagi, Ustaz. Monggo Ustaz Firmansyah mau nambahkan atau Gus Mutaha, monggo. Gus Samton lagi belajar usul itu. Siap besok malam, siap tempur. Usul fikih belum anu Ustaz, belum terlalu Ustaz kalau kajian usul fikih Ustaz. Insyaallah. Apa yang dibilang Ustaz Anji sudah benar Ustaz. Tugas besok dikirim Gus. Nambah sedikit mawon, jadi Pak Dr. Budi, makanya kemarin saat kita merumuskan kurikulum, saya Ustadz Wanji yang ahli di bidang hadis, saya tawarkan untuk membaca I'lamul Anam, itu dalam rangkanya juga begitu, biar tahu bahwa dasar-dasar usul fikih itu sedikit banyak langsung dibaca dalam bentuk contoh ngoten. Artinya satu hadis dibaca oleh mazhab ini seperti ini, satu hadis dibaca seperti ini, sehingga sekali lagi kita menjadi luas pemahamannya bahwa satu hadis itu tidak hanya satu hukum, ternyata juga bisa menjadi banyak hukum dengan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, menurut saya itu sudah untuk sementara untuk kajian kita itu sudah cukuplah sebagai mungkin nanti dikasihkan sedikit banyak dasar-dasar usulinya oleh Wanji nanti di pada saat menjelaskan Ilamul Anam. Karena kalau kita melakukan kajian usul fikih di forum ini, kemudian nanti tingkat pemahamannya dan yang berbeda-beda macam-macam itu, saya tidak tahu apakah kemudian banyak yang berkenan, berminat ya. Tapi memang itu bagi seorang muslim seharusnya memang harus dipelajari. Tetapi itu menjadi kifayah, tidak menjadi utama sebagaimana tadi disebutkan Mas G. Muntaha tadi. Dan terus paling penting dulu bagaimana kemudian kita benar-benar memahami kajian-kajian dasar seperti kajian bahasa Arab yang diasuh oleh Mas Ustadz Farhan Syakur. Itu kalau kita intensif mengikuti, insya Allah akan mulai ada pencerahan untuk sebagai bahan kita memahami dasar-dasar usul fikih. Apa sebagai bekal untuk memahami usul fikih, karena nanti kita akan menemukan masalah-masalah apa istilah-istilah yang sangat banyak yang mungkin kalau tidak mulai dari awal secara runtut, saya khawatir malah tidak memahami. Ya kecuali bisa paham secara cepat dibarengi dengan bacaan yang banyak ya, Pak Dokter ini kutu buku ini. Kalau bacanya banyak kemudian didampingi oleh para asatidah, saya pikir mungkin bisa secara umum. Ngapunten. Nah, tapi secara napa untuk kawan-kawan mengikuti Ilamul Anam itu, kajian Ilamul Anam setiap malam Senin itu menurut saya sudah banyak contoh dari berbagai macam langsung bahasa-bahasa usul dari empat mazhab itu bisa sedikit-sedikit kita pahami cara pandang mereka dalam membaca sebuah hadis, sebuah teks. Terima kasih. Terima kasih Gus, benar sekali. Selain Ilamul Anam di kitab At-Taqriratus Sadidah yang di kebetulan Gus Samton itu juga asik gitu ya, kitab fikihnya itu asik banget, Syafi'i, ringan, kemudian asik banget. Ilamul Anam hadis, tapi hadis mempunyai tentang fikih fikhul ahkam ya. Jadi hadisnya diceritakan asbabul wurudnya, kemudian di situ dijelaskan breakdown dari ketetapan hukumnya. Jadi tadi Wanji sudah menceritakan sedikit tentang dasar usul fiqh terkait tentang al-amru lil ijab, an-nahyu lit tahrim. Nah, di dalam Ilamul Anam itu langsung dijelaskan dan asik sekali itu. Walaupun 4 jilid itu besar, tebal-tebal. Kebetulan saya beli kitabnya Wan, makanya dan kalau teman-teman itu bisa download, teman-teman yang mendengarkan kajian malam ini, teman-teman bisa download PDF-nya di bio Dunia Santri, itu bisa dibaca-baca kalau ada waktu setiap malam Senin, nanti ada kajiannya setiap jam 9 malam bersama Wanji. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ditutup, Gus. Oke, teman-teman. Saya mau bertanya, Ustaz. Boleh? Oh, enggak, Ustaz Firmansyah. Ya, gini-gini. Saya tidak tahu sih apakah ini berpengaruh dengan topik, apalagi dengan sufi. Mengingat juga Imam Syafi'i juga kan sebagai pengasas usul fikih pertama. Dan bahkan satu-satunya dari empat madhab itu Imam Syafi'i dinisbatkan sebagai pengasas usul fikih. Yang menjadi pertanyaan saya itu, Ustaz, kenapa di dalam istinbat akidah itu tidak memakai cara Imam Syafi'i? Kenapa harus merujuk ke fikih, dan usul fikihnya harus merujuk ke Imam Syafi'i, sedangkan akidah harus merujuk ke Abul Hasan Asy'ari? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu aja, Ustaz. Dan Abu Mansur Al-Maturidi, Ustaz Irman. Enggak. Itu, iya. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi kan kebanyakan yang pegang itu dari kalangan Ahnaf dia. Iya. Tapi kita kan dua-duanya, walaupun tidak, walaupun kita mayoritas ke Al-Asy'ari. Monggo, Wanci. Ya, perbedaan itu kerana metode, ya. Metode akidah enggak sama dengan metode fikih. Metode itu yang menyebabkan perbedaan. Metode asas bagi usul fikih adalah bagaimana mahu memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam metode ilmu kalam adalah menafikan sebarang unsur kesamaan antara Tuhan dan makhluk. Itu asas ataupun tapak utama bagi metode ilmu akidah. Metode usul fikih adalah gimana bahawa memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam hal yang melibatkan kepada amalan perbuatan gitu. Kalau dalam metode ilmu falsafah pula adalah bagaimana mencari kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dipahami gitu. Itu metode al-falsafah. Metode ahli kalam, gimana untuk menafikan sebarang unsur kesamaan makhluk dan Tuhan. Dalam metode usul fikih, gimana memahami ayat-ayat Quran dan hadis dalam hal yang melibatkan kepada amalan perbuatan. Jadi, disebabkan metode yang berbeda, makanya tidak hairan apabila orang Asy'ariyah ataupun Maturidiyah itu untuk membahaskan tentang akidah tidak menggunakan metodenya Syafi'i. Itulah kurang lebih jawabannya. Wallahualam. Terima kasih, Wanci. Gimana, Ustadz Firman? Sebenarnya saya sempat membangun dialog diskusi sih dengan teman-teman dari PCINU juga tentang perkara ini. Bahkan beberapa dari yang dari Mazhab Syafi'i itu banyak ulama-ulama pengasas usul fikih itu bukan cuma dari Asy'ariyah kan. Mu'tazilah bahkan seperti Abu Hussein itu, Abu Hussein Al-Mu'tazili dengan Abdul Jabbar itu banyak kitab-kitabnya yang tentang usul fikih itu. Seperti. Dan memang seperti yang didefinisikan oleh Ustaz Wanji memang benar. Hanya saja kan di dalam usul fikih itu ada juga tema-tema yang berkaitan dengan tentang kalam, tapi mungkin tidak terlalu eksplisit, tidak terlalu detail. Terima kasih, Ustaz Wanji. Syukran. Ya, kalau dilihat dari sudut kaitan antara metode usul fikih yang terpengaruh dengan dalam wacana akidah itu ada contoh tajuk yang sering didebatkan di antara tiga aliran, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Itu tajuknya At-Tahsin wa Takbih Al-Aqliyan itu. Penentuan baik dan buruk itu apakah ditentukan oleh akal ataupun ditentukan oleh Tuhan. Itu mempengaruhi ya dalam perbincangan ilmu usul fikih. Kan, iaitu dalam tajuk at-ta'lil itu. Ta'lil af'alillah, ta'lilu af'alillah. Penentuan ta'lil itu apakah datang daripada perbuatan Tuhan ataupun daripada sudut akal. Dan perdebatan tentang ta'lil af'alillah itu mempengaruhi dalam hal yang dalam menentukan tentang ta'lil bagi syariah. Contoh seperti penentuan haramnya arak itu kan mabuk. Jadi mabuk itu diketahui itu melalui apa itu? Apakah melalui konsep at-tahsin wa takbih al-aqliyan ataupun benda itu adalah melibatkan Tuhan yang menentukan, iaitu apa yang termaktub di dalam nas. Jadi ya usul fikih itu berkembang ya. Dia tidak semata-mata dimulai oleh Imam Syafi'i maka full stop. Enggak. Kemudian berkembang. Sebab itu kalau kita lihat di era sekarang pun orang sudah membicarakan tentang tajdid usul al-fiqhi ya. Antara yang pernah membangkitkan perkara ini adalah Toha Jabir Al-Alwani ya. Sudah meninggal dunia itu dalam 2 tahun yang lepas gitu. Ataupun pernah dibangkitkan juga oleh Dr. Ahmad Araisuni. Disebut sebagai tajdid usul al-fiqhi. Jadi gimana ulama-ulama selepas eranya Abul Hasan Al-Ash'ari apabila mereka melihat tentang perdebatan berkenaan dengan konsep at-tahsin at-takbih al-aqliyan itu mempengaruhi dalam mereka menyempurnakan metode-metode di dalam wacana usul fikih. Sebenarnya ada pengaruh juga walaupun tidak secara langsung. Jadi pengaruh itu memang berbeza, tapi kenapa perbezaan? Kerana metode dasar itu berbeza gitu. Wallahualam. Oh, jadi prinsip ya, prinsip metode yang membedakan ya, sehingga kita tidak mengambil metode untuk akidah menjadi dari metode fikih gitu ya Wan. Ya, dia semua itu ada pengaruh secara enggak langsung, Dok. Semua kerana semua itu bersumberkan Al-Quran dan hadis kan? Makanya pengaruh itu memang berlaku tapi secara enggak langsung. Makanya perbedaan itu mahu diletakkan di mana itu. Jadi garis merah yang dipisahkan itu adalah pada metode dasar. Jadi metode dasar bagi ilmu usul fikih enggak sama dengan metode dasar bagi ilmu kalam, enggak sama dengan metode dasar bagi ilmu usulul hadis, enggak sama dengan metode ilmu falsafah gitu kan. Tapi semua itu kan bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi pengaruh secara enggak langsung itu berlaku. Tapi dalam pada untuk mencari perbezaan ya, kena lihat daripada metode dasar gitu. Wallahualam. Oh ya. Ya, terima kasih Banji. Ini mencerahkan banget gitu ya. Maksudnya ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dasar yang kita harus tahu ya. Bagaimana kita bisa tahu kenapa kok kita menggunakan Asy'ari atau kita berikut mazhab Asy'ari pada akidah dan kita menggunakan atau mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih gitu ya. Menurut aku juga perlu juga sih sebetulnya pengetahuan usul fikih ini diajarkan pada masyarakat menurut aku pada kondisi yang sekarang karena di era digital ini semua informasi bisa masuk ke HP kita gitu. Semua fatwa bisa masuk ke HP kita dan semua pemikiran bisa masuk dengan mudah dan kita bisa membacanya dengan mudah juga. Tapi kita tidak mempunyai dasar bagaimana kita bisa mana yang harus kita ikuti atau mana yang harus kita ambil sebagai pedoman gitu ya. Menurut aku penting juga usul fikih ini dijadikan sebagai pelajaran yang terus dikampanyekan gitu di masyarakat. Menurut aku gitu sih. Terima kasih. Saya boleh menambahkan, Ustaz? Silakan, Gus. Oh, enggak. Sedikit anu sih, sedikit tambahan sih sebenarnya. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena memang yang menjadi dilema kita yang di kalangan Nahdlatul Ulama dan beberapa Asy'ari, Yin, dengan Maturidi Yin, itu selalu diserang dengan pertanyaan ini. Saya tuh kebanyakan itu menjawabnya secara politis. Dan bahkan memang sebagai apa namanya pengetahuan dari kalangan Asy'ariyin, sebenarnya Imam Syafi'i itu punya dua kitab. Dua kitab yang membahas masalah akidah. Nah, ini kabar baru lagi nih. Saya pernah berbincang dengan salah satu masyayikh yang dulu tinggal di Eropa dan beliau punya manuskripnya. Itu hasil dua kitab itu yang pernah dan itu dinukilkan oleh Imam Baghdadi tentang dua kitab ini. Hanya saja di dalam termaktub kitab Tarikh al-Baghdadi tentang dua kitab ini saat ini itu sudah tidak ada. Bahkan menurut sejarah itu di ketika penyerangan Mongol ke Baghdad itu semua kan kitab-kitab kan dihambur ke Sungai Eufrat. Termasuk dua kitab ini. Nanti untuk nama kitabnya itu nanti saya upload ke apa namanya? Ke grup insyaallah. Saya lupa. Salah satunya itu Ar-Raddu ala Jahmiyah. Itu salah satu nuskho yang dikaryakan oleh Imam Syafi'i ketika membahas mas itu salah satu kitab kalam dari Imam Syafi'i. Syukron. Terima kasih Gus. Wah, menarik ini. Ngikut bahasanya Dr. Budi. Menarik ini. Kalau karena memang Imam Syafi'i ya lebih kita identikan memang fikih ya. Kemudian oh iya Wan, mungkin ini bisa diceritakan juga Wan. Terkait kenapa Imam Al-Ghazali itu mempunyai konsep tentang ijtihad itu sudah ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang fikih, Imam Al-Ghazali itu kan punya dasar keilmuan yang mumpuni ketika mungkin beliau akan mendirikan madhab sendiri. Kenapa beliau mengikuti madhab Syafi'i. Mungkin bisa sedikit cerita, Wan, terkait itu, Wan. Ya, aku kira gimana ya. Tahap kemampuan orang berijtihad itu enggak sama ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ijtihad itu sudah tertutup, persoalan yang perlu dibangkitkan, apakah tertutup ataupun enggak ada orang yang mampu berijtihad lagi? Nah, itu mungkin persoalannya gitu, ya. Aku melihat soal ijtihad itu kalau nak dikatakan tertutup mungkin enggak, tetapi kemampuan orang untuk berijtihad ya mungkin itu sebab kemampuan manusia mencerapi ilmu seperti yang ada pada Imam Syafi'i itu sukar itu mencari kalau di era sekarang ya, kerana ya tahap ilmu kan sudah kunyatakan tadi kan malakah itu tahap ilmu yang ada pada dirinya itu sudah berbakat dalam dirinya itu sudah sebati ya. Diumpamakan seperti kita itu, ya makan nasi itu kan, kalau makan kan tangan terus ke mulut itu. Tanpa fikir, tangan itu tetap ke mulut. Jadi begitu juga ilmu yang ada pada Imam Syafi'i. Makanya timbul persoalan, apakah orang pada hari ini, ataupun orang selepas eranya Syafi'i itu, mempunyai ilmu seperti Imam Syafi'i. Mungkin faktor itu yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam menyatakan bahwasanya ijtihad itu, pintu ijtihad itu sudah tertutup gitu. Itu satu. Yang keduanya, aku melihat kelebihan yang ada pada Al-Imam Al-Ghazali itu adalah kerendahan hati itu. Mempunyai ilmu yang begitu hebat dan dahsyat. Tetapi mempunyai kerendahan hati tetap masih lagi mengikut metode yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi, pada aku, Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang wara' ya. Mungkin merendah diri. Makanya enggak berani ya. Bukan enggak berani. Kalau segi kemampuannya mungkin mampu. Tetapi mengambil sikap merendah diri maka enggak membina mazhab sendiri gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Wan. Jadi saya pernah membaca Imam Ghazali itu ada salah satu muridnya yang bertanya apakah Anda tidak mendirikan mazhab sendiri? Nah, pada waktu itu beliau sempat galau kemudian sempat istikharah Wan. Saya lupa di dalam buku atau kitab apa. Ketika istikharah itu beliau melihat Ka'bah Wan, yang Ka'bah itu secara tidak langsung memberi arti Oh, berarti mempunyai empat ya, empat pojok gitu ya. Jadi, oh berarti madhabnya cuma itu. Kemudian yang selanjutnya terkait tadi ijtihad itu syarat, terutama ijtihad yang tak maksudkan di sini mujtahid mutlak ya kan. Mujtahid mutlak, syarat untuk bisa menjadi seorang mujtahid mutlak itu kan, kalau syarat dari Imam Ghazali kan berat ya kan. Mulai dari Al-Quran, tafsir, fahmil Quran, menguasai munasabah, menguasai asbabun nuzul, sampai harus menghafalkan berapa tadi Gus Samton mengatakan berapa ratus ribu hadis, kemudian menguasai balaghah. Nah, itu yang susah, Wan. Bagaimana, Wan, menurut jenengan, Wan? Ya, aku setuju ya. Karena Imam Al-Ghazali itu pun walaupun tidak membina mazhab sendiri, tetapi beliau itu berijtihad dalam hal-hal yang melibatkan pada usul fikih. Contoh, kalau ditanya soalan, siapakah orang yang mula-mula sekali yang menimbulkan tentang apa yang diistilahkan sebagai ad-daruriyat, al-hajat, at-tahsiniyat. Itu pemula itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Jadi, Imam Al-Ghazali itu sendiri, dia sudah berijtihad dalam hal-hal yang melibatkan pada usul fikih. Bukan semata-mata ijtihad fikih. Ijtihad usul fikih itu. Itu kelebihan Imam Al-Ghazali. Tapi kerendahan hati barangkali. Ataupun melihat daripada sudut ijtihad lebih besar. Itu ijtihad mujtahid mutlak. Makanya Imam Al-Ghazali itu tidak membina mazhab tersendiri gitu. Kurang lebih gitu barangkali jawaban ku. Wallahu a'lam. Terima kasih, Wan. Gus Samton atau Gus Muntaha atau Ustaz Firman, teman-teman mungkin mau ada yang menambahkan, silakan. Ustaz, ini saya baru dapat ini kitabnya. Itu nama kitabnya Imam Syafi'i dalam kalam itu Kitabut Tashih, Tashih Nubuwah Waradu ala Barahima, dan yang kedua itu Kitab Waradu ala Ahlul Ahwa. Itu yang dua kitab yang dikarya oleh Imam Syafi'i yang katanya itu hilang ketika penyerangan Mongol ke Irak, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah ditemukan manuskripnya apa belum, Gus? Manuskripnya ada, manuskripnya itu yang sama Syekh Masyaih itu, yang ini Kitab Tashih An-Nubuwah wa Raddu 'ala Barahima itu ada ini manuskripnya. Hanya saja belum di-scan, tidak sempat ke-scan kemarin, padahal sama. Cuman memang tidak lengkap, Ustaz, karena dia sudah bentuk, kan itu kan dalam apa ya, serbuk-serbuk kayu kan, maksudnya serbuk kayu yang dipadatkan, ditulis di situ, jadi agak sudah ini. Nah, itu harus di-hunting itu, terus harus diburu itu. Enggak, Ustaz. Para pemburu kitab. Gus Muntaha, mungkin ada yang mau ditambahkan? Lanjut. Oke. Teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, ya kita tutup. Kalau nggak ada yang tanya, ya berarti kita tutup. Lanjut ngopi gitu. Ya, terima kasih untuk malam ini. Kita cukupkan sekian ya diskusi kita tentang ngaji pengantar dasar usul fikih bersama Wanci, Gus Samton, Gus Muntaha, didampingi Dr. Budi, Mas Fauzi, Gus Firmansyah, dan Gus Dr. Niam. Teman-teman jangan lupa besok malam tepat jam 9 Dunia Santri Community akan mengadakan semacam webinar gitu ya. Webinar temanya tentang ganti kelamin dalam sudut pandang akademis, medis, dan hukum Islam. Insya Allah akan dihadiri para pembicara yang ahli di bidangnya. Ada Gus Dr. Niam, beliau Ketua Perhimpunan Dr. Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Dr. Yudi Siswanto, ini spesialis dokter bedah plastik. Kemudian ada Gus Dr. Raden Budi Santoso, yang beliau ini ahli tim koordinator dakwah PDNU. Ada Dr. Dr. Ulfiah Elfiah, beliau ini juga spesialis bedah plastik. Ada Dr. Miftahul Huda, ini spesialis ilmu jiwa. Ada Neng Dian R. Zuhdiati, SPSI, MPSI, psikolog. Nanti beliau akan berbicara tentang psikolognya. Tadi Dr. Huda berbicara tentang ilmu jiwanya. Ada Prof. Dr. Madarina Julia, SPAK, MPH, PSD. Beliau ini profesornya bidang hormon juga. Jadi nanti kita akan mendengarkan beliau. Ada tamu dari Thailand, asli orang Thailand, Rungstum Rangsikul ya. Beliau asli pakai short, warga Thailand, di mana kita tahu semua di Thailand pergantian kelamin, jenis kelamin itu, pergantian jenis kelamin itu sudah hampir biasa ya di sana. Kemudian ada Ustadz Wan Jiwan Husin, jelas beliau akan berbicara tentang bagaimana kajian itu tentang seks, tentang jenis kelamin ya, menurut Al-Quran dan Hadis. Ada Gus Samton, Kiai Zahro, termasuk ada Gus Muntaha ini, nanti berbicara dalam fikihnya ya. Kemudian ada Gus Rijal Mumazik, dan ada Gus Firman Syah Jibran ini. Besok insya Allah jam 9, teman-teman bisa join di Clubhouse di waktu yang sama, atau yang menginginkan lewat Zoom juga ada. Teman-teman bisa lihat di sosial media Dunia Santri Community. Insya Allah akan di saya moderatori, dan MC-nya akan dipandu oleh Neng calon dokter Ikhfi. Nah ya, itu teman-teman. Terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf. Untuk diskusi resmi kita tutup. Boleh dilanjutkan dengan ngopi-ngopi. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.